Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah, insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada bab albir wasilah. Albir ini kebaikan, wasilah menyambung silaturahim. Dan telah kita ambil satu hadis yang disampaikan oleh muallif dalam bab ini, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang anjuran untuk silaturahim. Karena silaturahim sebab luasnya rezeki dan panjang umur. Kemudian beberapa faedah yang juga kita sudah melewati tentang kalam para ulama seputar makna hadis. Dua pendapat yang beliau sampaikan tentang seputar panjang umur dalam hadis. Pendapat yang pertama, ziyadah tambahan ini sekedar ungkapan dari barokah umur. Jadi orang diberikan umur sekian tahun, kemudian umurnya ini banyak dipakai untuk taat. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, arahan tentang panjangnya umur ini adalah panjang umur, bertambahnya umur secara hakikatnya. Taib. Hal ini dikaitkan terhadap pengetahuan malaikat yang diwakilkan untuk umur-umur manusia. Yang sebenarnya si hamba ini sudah ditakdirkan untuk umur sekian tahun, dan malaikat mengetahuinya kurang dari itu. Kemudian si hamba diberikan taufik untuk banyak beribadah di antara silaturahim. Kemudian Allah sampaikan kepada malaikat bahwasanya umur hamba ini lebih dari yang dia ketahui. Jadi asalnya sudah ditetapkan, tetapi malaikat mengetahuinya kurang dari itu. Ditetapkan misalkan 60 tahun, malaikat tahunya 55 tahun. Dan hamba ini ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat ibadah silaturahim diantaranya, kemudian diberitahu kepada malaikat bahwasanya umur si hamba ini tambah 5 tahun menjadi 60 tahun. Padahal 60 tahun sudah digariskan sebelumnya, tetapi dinisbahkan ilmu malaikat tahunya kurang dari itu. Baik, ini jawaban yang kedua. Hal ini diantaranya adalah untuk menggabungkan antara hadis tentang panjang umur dengan ayat yang membatasi umur. Hadis mengatakan bahwasanya umur manusia itu bisa bertambah dengan silaturahim, Tetapi dalam ayat disebutkan faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal enggak bisa diakhirkan, enggak bisa didahulukan. Nah, di sini dari mana sisi penggabungan ayat yang mengatakan A sementara hadis mengatakan B? Maka dijawab dengan dua jawaban. Bisa jadi hanya kinayah, ungkapan dari barokahnya umur, bisa jadi adalah bertambahnya dengan apa? Hakikat umur tadi. Kemudian di sini beliau menukilkan kalam yang sangat mulia dari ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Beliau menyebutkan dalam kitabnya kalamun yaqdi bi anna muddata hayatil abdi wa umrihi hiya mahma kana qalbuhu muqbilan 'alallahi dzakiran lahu muti'an ghaira 'asin fa hadhihi hiya umru. Kata beliau mengucapkan sebuah kalimat bahwasanya jangka hidup seorang hamba, kehidupan seorang hamba atau umurnya ini selama atau teranggap di saat hatinya senantiasa menghadap kepada Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Ya. Jadi umur yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah umur yang dipakai dalam ketaatan. Adapun umur yang tidak dipakai dalam ketaatan, maka itu hakikatnya di sisi Allah bukan dianggap sebagai usia. Ini kata beliau. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan bahwasanya hidup kita di dunia ini sebenarnya hanya sesaat. Itu sahih. Kenapa? Kalau kita lihat dari pembagian aktivitas kita ini, ada istirahat, ada beraktivitas. Allah jadikan malam untuk tidur, siang untuk beraktivitas mencari ma'isyah. Tinggal kita bisa membagi berapa jam waktu untuk kita istirahat tidur malam dan berapa jam untuk kita bagi beraktivitas. Kalau kita bagi setengah-setengah, jika umur kita ini 60 tahun, berarti yang 30 tahun ini sia-sia. Kenapa? Dipakai untuk istirahat. Ya, tinggal usia kita berapa? 30 tahun. Dan 30 tahun ini akan dijumlahkan lagi berapa saat yang kita pakai untuk ibadah, berapa saat yang kita pakai untuk dunia kita. Taruhlah yang kita pakai ibadah, kalau kita ini sholat 5 waktu dan kita hitung setiap 5-nya 5 menit, berarti 25 menit per harinya. Atau kalau mau digenapkan 30 menit per harinya. Dari berapa? 12 jam hanya diambil kehidupan kita untuk taat 30 menit. Tinggal dikalikan. 30 menit kali 30 tahun. Berapa jam? Atau berapa bulan? Dari ibadah kita yang kita lakukan tadi juga masih dipilah dan dipilih mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Jadi kalau kita kembali mau menengok kehidupan kita, memang hanya sesaat sebenarnya. Sehingga kata beliau, kehidupan kita yang teranggap di dunia ini ya kehidupan yang memang di situ dipakai untuk ibadah yang disertai dengan ikhlas. Sehingga orang dianggap panjang umur seandainya umurnya tadi dia pakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi hiya umruh, maka inilah yang dianggap sebagai umur dia di dunia ini di saat dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَتَ أَعْرَضَ الْقَلْبُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَغَلَ بِالْمَعَاشِ ضَاعَتْ عَلَيْهِ أَيَّامُ حَيَاتِ أُمْرِهِ. Kata beliau, dan kapan hati hamba itu berpaling dari Allah, sibuk dengan kemaksiatan, maka akan hilang hari-hari kehidupan umurnya di dunia. فَعَلَى هَذَا مَعْنَى أَنَّهُ يَنْسَأُ لَهُ فِي أَجْلِهِ أَيَّ يُعَمِّرُ اللَّهُ قَلْبَهُ بِذِكْرِهِ wa auqatihi bi ta'atihi wa ya'ti tahqiqu silatir rahim fi syarhi qawlihi al hadis. Kemudian, dan kapan saja hati seorang hamba itu berpaling dari mengingat Allah, tersibukkan dia dari kemaksiatan-kemaksiatan, akan sia-sia kehidupan dia di dunia. Jadi walaupun dia panjang umur, sebenarnya nilainya di hadapan Allah tidak ternilai umurnya tadi. Sama saja dia itu adalah orang yang pendek umurnya. Maka atas ini dibangun makna hadis annahu yunsa'lahu fi ajlihi. Dia dipanjangkan umurnya. Maksudnya apa? Umur yang Allah berikan kepada dia itu diberikan barokah dengan banyak dipakainya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang Syafi'i ya cukup mengenyangkan. Maksudnya seperti itu. Demikian pula hadis yang kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian itu orang yang panjang umur amalannya baik. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'at amalu. Sejelek-jelek kalian panjang umur jelek amalannya. Diberikan waktu tinggal hidup di dunia tidaklah dia pakai kecuali hanya untuk kemaksiatan. Baik, ini diantara tawafuk sisi penyatuan antara makna ayat dan makna apa? Hadis, yang pada hakikatnya tidak ada benturan di sini. Pada hakikatnya tidak ada apa? Benturan. Qala rahimahullahu taala, kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jubair ibn Mut'aim radhiyallahu taala anhu. Jubair ibn Mut'aim sahabiyun jalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata telah bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimin, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga qati', sang pemutus. Apa maksudnya? Sang pemutus silaturrahim, pemutus kekerabatan. Qala wa akhraja Abu Dawud min hadithi Abi Bakrah yarfa'u. Hadith ini pula dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadith sahabat Abi Bakrah, yang beliau angkat hadith ini sampai kepada Rasul. Ma min dambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'amad dakharallahu lahu fil akhirah min qati'atir rahim. Kata beliau, menyebutkan hadis dari Abi Bakrah, tidak ada dosa yang pantas Allah segerakan untuk pelakunya hukuman di dunia bersamaan dengan apa yang sudah Allah siapkan baginya hukuman di akhirat dari pemutus kerabat. Jadi orang yang memutuskan kerabat ini Allah segerakan hukumannya di dunia plus akan mendapatkan hukuman di akhirat. Masya Allah. Ini diantara ancaman yang berat bagi pemutus tali kerabat. Tidak boleh kita memutus tali kerabat kepada siapapun, bahkan jika kita punya keluarga dia itu kafir. Dari sisi kekerabatan harus disambung, walaupun dari sisi agama tidak, tetapi dari sisi kekerabatan harus disambung. Tetap kita tunaikan hak kita sebagai kerabat dengan dalil hadis yang datang dari ya, kisah seorang sahabiyat Fatimah. Dia bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, inna ummi musyrikah, ja'at ummi wa innaha la musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku datang dan dia itu masih musyrik. Afa asilu ummi, apakah aku boleh tetap menyambung kerabat dengan ibuku? Apa kata Rasul? Naam, sil ummak, sambunglah kerabatanmu pada apa? Ibumu. Tunaikan hak-hakmu sebagai anak kepada siapa? Ibumu. Ya. Apalagi kalau seandainya kerabat kita ini muslim. Baik. Jadi ini diantara ajaran apa? Islam, yang tentunya penting untuk kita perhatikan, karena terkadang ketika kita bersemangat untuk Islam dan hadis-hadis seperti ini kita tidak mengetahuinya, mudah sekali kita menghajar, meninggalkan kerabat kita. Ya, saya ini ahlu sunnah, keluargaku ini awam, saya enggak mau mendatangi dia, dia itu awam, khawatir saya kena syubhat. Akhirnya sekian tahun, berpuluh-puluh tahun dia tidak mendatangi dia, tidak menyambung silaturahim. Kenapa? Sebab pemahamannya yang pendek. Ya, dan ini dulu fitnah yang terjadi. Ya, banyak menimpa kalangan yang baru kenal sunnah, bersemangat untuk sunnah karena khawatir tidak menjadi ahlu sunnah lagi, sehingga berapa banyak kerabat yang jadi bermusuh-musuhan. Ya, yang tadinya dia seorang yang dikenal dengan baik, sering mengunjungi keluarga, kerabat dan lain sebagainya, menjadi seorang yang dikenal dengan watak yang kaku dan kasar. Taib. Yang seperti ini penting. Bermuamalah dengan ahlu sunnah itu ada batasan-batasan. Demikian pula bermuamalah dengan kaum muslimin secara keumuman, terkhusus keluarga kita juga ada batasan-batasan yang semuanya harus kita tunaikan dengan baik. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang munafirin, memergikan kaum muslimin dari kebaikan itu sendiri. Ya, dan hal ini pun dinasihatkan kepada Mu'adz bin Jabal dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di saat Mu'adz menjadi imam, dipanjangkan, sangat panjang. Ya, kita tahu sholat panjang itu bagus, afdol. Ya, tetapi di saat yang tidak tepat, suatu yang afdol itu bisa menjadi kejelekan. Ya, sehingga di antara mereka ada yang sampai keluar karena sholatnya Mu'adz panjang. Ya, akhirnya melaporlah orang ini karena dituduh macam-macam kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kami ini para pekerja wahai Rasul, kami ini kalau malam harus mengairi kurma-kurma kami. Sementara kalau kami ini sholat bersama Mu'adz ini kalau sholat sekian juz dia baca. Ya, kami tidak bisa, kurma-kurma kami akan rusak. Kami pun pergi meninggalkan jamaah dengan dia dan meneruskan sendiri. Maka Rasul pun mendatangi Mu'adz dan marah kepada beliau mengatakan, inna fikum munafirin. Sesungguhnya ada di tengah-tengah kalian itu manusia-manusia yang mempergikan manusia dari kebaikan. Kenapa? Kerasnya dia dalam sunnah. Ya. Sehingga ya, memergikan orang lain dari kebaikan itu sendiri. Kenapa tidak bisa menempatkan kebaikan pada tempatnya? Itu intinya. Maka di sini kata Rasulullah SAW memberikan sebuah bimbingan, idza shallaitumul linnas falyukhaffif fa inna fihi mudhaif wal kabir wadil hajah wa idza shallaitum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika kalian hendak sholat untuk manusia, kalian jadi imam, ringkas-ringkas-ringkasnya. Ringan-seringan-ringannya, carikan yang teringan. Kenapa? Di belakangmu itu ada orang sakit. Di belakangmu itu ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Di belakangmu itu ada orang yang tua renta. Ya. Apabila engkau sholat sendirian, panjangkan semaumu. Panjangkan semaumu. Jangan dibalik. Kalau sholat sendirian dipendekkan semaunya, kalau sholat bersama manusia dipanjangkan seenaknya. Jangan dibolak-balik hadisnya. Kalau engkau sholat bersama manusia, carikan yang terpendek supaya manusia itu senang. Wah, kalau jamaah sama fulan, imamnya fulan, apa bacaannya enak, pendek, senang manusia. Wah, pengen ke masjid lagi, pengen ke masjid lagi, pengen lagi, pengen lagi. Karena ringan, gampang selesai pulang. Beda kalau sekali jebret satu jam. Kalau saya ke masjid sholatnya satu jam capek, ya. Yang mungkin terbiasa untuk satu jam nikmat, tetapi kalau yang baru, akhirnya nggak jadi ke masjid. Mending sholat di rumah. Nah inilah yang diinginkan dengan munafiri, memergikan manusia dari kebaikan ya seperti ini, ya. Tidak bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan apa tempatnya. Tidak semua yang baik itu baik, ya. Tidak semua yang afdol itu baik ketika diterapkan. Dan tidak semua yang dibawa afdol itu jelek ketika diterapkan. Kalau dihukumi secara mutlak, panjang dan pendek sholat, mana yang lebih afdol? Panjang sholat. Tidak yang mengatakan pendek sholat baik. Tetapi suatu keadaan pendek ini lebih baik daripada panjangnya. Kapan? Ketika jadi imam. Ketika apa jadi? Ketika jadi imam. Sehingga manusia akan senantiasa ringan dan senang dengan ibadah. Taib. Paham ini ya? Taib. Demikian juga masalah silaturahim yang kita terkadang sering mendapatkan aduan-aduan dari keluarga si ya pelaku, mendapatkan apakah ajaran sunnah itu kayak gini, apakah ajaran Islam itu seperti ini, kok fulan sekarang kok berubah, yang tadinya baik kok jadi seperti ini, yang tadinya sering pulang kok sekarang gak mau pulang, apakah kami ini sudah kafir, ya kan, sampai mereka itu menghukumi diri mereka sendiri, apakah kami sudah kafir kok fulan gak pernah ikut, gak pernah datang ke rumah kami, sampai seperti itu. Nah, ini khawatir yang seperti ini akan terjadi. Allah akan turunkan ukubah secepatnya di dunia dan akan juga apa disediakan baginya apa di akhirat juga. Nah, sehingga orang itu semakin kenal ilmu akan semakin teduh. Orang-orang yang di sekelilingnya akan semakin merasa apa nyaman, bukan malah sebaliknya. Wa akhraj al-Bukhari fil Adabil Mufrad min hadits Abi Hurairah yarfa'u. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya juga yang disebut dengan Adabul Mufrad, kitab yang membahas seputar adab semuanya, dari hadis Abu Hurairah, dan beliau mengangkat hadis ini sampai kepada Rasul, dan Adabul Mufrad termasuk kitabnya Imam Bukhari, tetapi tidak disyaratkan di situ hadis sahih. Ya, tidak disyaratkan di dalam Adabul Mufrad hadis sahih ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang dhaif, ya ada yang sahih seperti itu, beda dengan sahih Bukhari. Beliau menyebutkan dalam hadisnya, inna a'mala ummati tu'radu asyiyatal khamis lailatal jum'ati falayaqbalu amalu qati'ir rahim. Beliau mengatakan amalan-amalan perbuatan ibadah hamba-hambaku, umatku akan ditampakkan, akan diangkat setiap Kamis malam, malam Jumat. Sehingga diantara sunnah Rasul apa? Puasa Senin Kamis. Aku pengin ketika diangkat amalanku, aku dalam keadaan apa? Puasa. Jadi diantara Senin Kamis itu ini supaya apa? Ketika malaikat mengangkat amalannya, dia dalam keadaan ibadah. Bukan untuk supaya pintar lulus ujian. Nah, maka tidak akan diterima amalan seorang pemutus kekerabatan. Ditunda dulu, ya, tunda dulu hatta yastaliha sampai keduanya ini bermaaf-maafan. Jadi kalau ada orang bersengketa, berselisih dengan manusia yang lain, muslim yang lain, maka amalnya ditunda, tidak diangkat sampai mereka yastaliha, sampai mereka bermaaf-maafan. Wa akhraja Tabrani min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu inna abwaabas samai mukfa mughlaqatun duna qati'ir rahim. Sesungguhnya kata Rasul dari hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, mengatakan sesungguhnya pintu-pintu langit itu tertutup untuk para pemutus silaturahim. Masya Allah. Wa'lam annahu ikhtalafal ulama fi hadir rahim allati tajibu silatuha. Nah, di sini para ulama membahas siapa sih kerabat yang wajib untuk kita sambung itu? Apakah setiap kaum muslimin atau tertentu? Faqila, sebagian menyebutkan hiyar rahimul lati yahrumun nikah bainahuma bihaits law kana ahaduhuma dzakaron hurima 'alal akhar fa 'ala hadza la yadkhulu auladul a'mam wala auladul akhwal. Sebagian mengatakan yang dikatakan dengan rahim adalah setiap kerabat yang diharamkan nikah antar mereka. Ya berarti apa, adik kita, kakak kita, ibu kita, nenek kita, setiap wanita yang diharamkan untuk kita nikahi. Ini rahim kita. Dimana kalau seandainya salah satu dari keduanya itu laki-laki, maka diharamkan untuk menikah pada yang lain. Kakak gak boleh nikah dengan adik, adik gak boleh nikah dengan kakak, kakak gak boleh nikah dengan nenek, gak boleh nikah dengan apa? Bibi, baik dari bapak atau dari ibu, semuanya rahim. Ini batasan yang pertama menurut pendapat yang pertama. Fa'ala hadza la yadkhulu auladul a'mam. Atas definisi pendapat ini berarti anak-anak paman dan juga anak-anak bibi mereka bukan rahim dari sisi pendapat ini. Jadi rahim itu siapa? Setiap orang yang kita diharamkan menikahinya. Dia juga nikah haram nikah dengan kita. Ya, berarti termasuk yang perempuan semuanya dari mana? Saudara kita, baik adik atau kakak, bibi kita, baik dari ibu atau bapak, kemudian ibu kita, nenek kita ke atas. Itu rahim. Dan yang laki-lakinya tentunya. Baik. Adapun anak-anak mereka, anak paman kita, itu bukan mahram, boleh kita menikah dengannya. Tetapi kalau menurut orang Jawa ini enggak bagus. Ya, walaupun dari sisi agama boleh-boleh saja. Ini kalau dalam kalangan bangsa Arab sana biasa nikah dengan anak paman. Misalkan kakak beradik laki-laki. Ya, misalkan adiknya nikah dengan perempuan punya anak, kakaknya nikah dengan perempuan punya anak laki-laki, ini anak perempuan dinikahkan anaknya dia sama anak-anaknya siapa? Adiknya. Nikah. Ya, seperti Ali dan siapa? Fatimah. Ali ini anak pamannya. Anak pamannya Fatimah. Biasa yang seperti ini di kalangan bangsa Arab. Ya, dan tidak biasa di kalangan kita yang seperti ini. Bahkan sampai saking meluaskan, kalau misalkan dalam salah satu keluarga itu sudah dapat dari desa tertentu, maka yang lain tidak boleh dapat dari situ lagi. Jelek katanya. Sampai seperti itu. Membatasi yang halal, memperluas yang haram, sehingga mempersempit mereka sendiri. Wa tajahada al-qa'ilu bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammat bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha fin nikah lima yu'di ilaihi minat taqatu. Apa hujah mereka? Hujah mereka itu adalah karena diharamkan mengumpulkan antara wanita yang masih satu kerabat. Bibi dengan misal keponakan. Bibi dengan keponakan enggak boleh kita nikahi. Nikahi bibinya, keponakannya juga dinikahi. Ini enggak boleh, haram. Kenapa? Dikhawatirkan bibi dan keponakan ini akan terputus kerabatnya. Kenapa? Sebabnya suaminya satu. Baik. Kecuali kalau dicerai satu dulu baru kemudian nikah yang lain, boleh. Ini hujahnya. Waqila huwa man kana muttasilan bi mirats. Pendapat yang kedua yang dikatakan dengan kerabat itu adalah seseorang yang masih ada hubungannya masalah waris, saling mewarisi. Ini kerabat. Wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam tsumma adnaka adna. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Dari kerabat maksudnya. Jadi setiap orang yang masih mendapatkan warisan kita, dia kerabat kita. Siapa itu? Ya, anak-anak kita jelas. Kemudian kakak-kakak, saudara-saudara kita, bibi kita, ya, keluarga dari atas, dari arah bapak dan arah ibu, keluarga dari anak, ya, sampai ke bawah, cucu, cicit. Nah, dan yang kesamping dari saudara laki-laki dan perempuan, bibi laki-laki dan paman, nimirot. Nah. Wakila man kana bainahu wa bainal akhar qarabah sawa'un kana yarithuhu aw la. Yang ketiga lebih luas. Kalau yang pertama sempit, yang tidak halal dinikahi saja. Kalau yang kedua yang mendapatkan warisan lebih lebar lagi, yang ketiga lebih lebar lagi. Yang tidak halal dinikahi, yang mendapatkan warisan sekaligus yang kerabat jauh maupun dekat. Ini yang ketiga. Tsumma silatul rahimi. Amat. Duduk, duduk. Nah, sama enggak. Tsumma silaturrahimi kama qala al-qadhi Iyad, kemudian menyambung silaturrahim itu sebagaimana ucapan qadhi Iyad, darajatun ba'dhuha arfa' min ba'd. Wa adnaha tarkul muhajarah wasillatuha bil kalam walau bis salam. Jadi silaturahim itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Ya. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Dan yang paling ringannya tidak menghajarnya dan tidak meninggalkannya. Ini paling ringannya. Tetap masih dikunjungi walaupun tidak dibawakan apa-apa, walaupun sebulan sekali, setahun sekali, tidak dihajar dia. Ini paling minimnya. Atau menyambungnya dengan kalam, SMS, atau yang media-media yang sudah ada sekarang, atau dengan salam. Ini penting. Dan ini terkadang kita lalaikan. Kita ini kenal kerabat kita, kalau orang tua kita suka menghubung-hubungkan. Tetapi kalau tidak, ya hilang. Kerabat kita ini hilang. Karena kalau sudah mulai, ya, anak-anak itu terkadang mereka sifat egonya tinggi. Ya, kalau enggak dibiasakan dari orang tua seperti itu berat. Wa yakhtalifu dhalika bi ikhtilafil qudrah wal hajah, faminha wajibun wa minha mustahabbun. Falaw wasala ba'du silah wa lam yasil ghayatuha lam yusamma qati'an. Dan berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing dan ya, kebutuhan. Sebagian wajib, sebagian mustahab. Nah, walaupun tidak sepenuhnya kita kunjungi ya setiap tahari misalkan setiap minggu, tapi hanya kita kabari lewat SMS atau yang lainnya. Yang seperti ini pelakunya tidak disebut dengan pemutus hubungan kerabat. Ya, sesekali. Adapun yang mungkin lebih afdol, ya mungkin kita kunjungi, kemudian kita beri hadiah dan lain sebagainya. Ya, atau misalkan lebaran kita pulang, dan bahkan para ulama, kalau seandainya lebaran itu harus pulang dan itu dianggap sebagai penyambung silaturahim, kemudian kita tidak pulang, maka kita berdosa. Kenapa? Sebagian kita ini di ketimuran ini, pulangnya kita ketika Id itu adalah sebagai wujud kita menyambung silaturahim walaupun cuma setahun sekali. Ya, tapi ini yang dikuat oleh para ulama, pulang. Jadi pulang ketika Id itu bukan sebagian dari perkara yang dilarang, bahkan suatu saat diwajibkan. Nah, terkadang orang tua kita itu ketika kita tidak pulang hari Id, mereka itu apa? Merasa ada sesuatu. Adapun ketika kita tidak pulang walaupun setahun, kecuali Id, ya, maka nggak dianggap apa-apa. Maka apa? Mengapa? Tidak apa-apa. Alaf. Itu seputar apa? Kebiasaan silaturahim. Bahkan sebagian para ulama menganggap pulang Id ini wajib ya hukumnya ketika seperti ini keadaannya. Terkuran itu seperti itu. Kalau kita lebaran enggak pulang, itu namanya enggak perhatian sama orang tua. Jadi pulangnya kita setiap hari ini enggak dianggap. Ya. Tetapi lebarannya pulang dianggap anak yang berbakti. Maka kalau sampai ke tingkat seperti ini, pulang pada Id wajib hukumnya. Suasananya beda ya. Ketimuran itu beda kalau di Arab. Di Arab itu Idul Fitri itu enggak ada artinya sama sekali. Id itu enggak ada artinya. Kayak hari-hari biasa, enggak ada istimewa-istimewa sama sekali. Tapi kalau Idul Adha, ini hari istimewa buat mereka. Jadi kalau Idul Adha itu betul-betul dirayakan. Mereka pulang kampung, makan-makan, bahkan kita acara-acara. Setiap negeri itu punya jadwal sendiri-sendiri dalam 3 hari itu. Misalkan kalau Indonesia ini terkenal dengan silatnya dan paling disenangi oleh orang Yaman itu, kalau kita tampil pada Idul Fitri itu yang datang bukan hanya tulab, bukan hanya santri, dari pelosok itu semuanya belum kita tampil sudah dikepung kita ini. Yang nonton itu masya Allah ribuan. Enggak percaya itu. Kayak suatu penampilan yang aneh padahal biasa-biasa saja. Karena emang enggak ada yang bisa kecuali orang Indonesia. Baik. Kalau orang Yaman kaku keseniannya. Dulu sempat zaman saya mukbil yang jadi perdebatan di kalangan tulab itu nyanyi kalau dulu kita. Nyanyi apa ya? Kalau pramuka itu sedang apa itu. Sebagian mengatakan boleh. Ya, karena ini bukan termasuk apa bagian yang ada kerindu apa istilahnya ya, kerinduan cinta kekasih ndak. Sedang apa gitu. Atau kalau yang di sana itu pernah dinyanyikan ya sudah kita apa rasa sayang sayangi itu apa ya, lagu pramuka pokoknya rasa sayangi gitu. Baik. Itu sempat dinyanyikan di hadapan Syekh Mukbil dulu. Tapi di akhir-akhirnya ada kaul jadid bahwasanya di Indonesia itu enggak ada zawamil. Zawamil itu sebuah lagu yang terbiasa dipakai oleh bangsa Arab untuk semangat dalam bekerja, semangat dalam perang. Jadi kan mereka itu kalau bekerja khusus punya tembang. Sambil bekerja itu sambil nyanyi. Jawab-jawaban gitu. Sehingga kerjanya itu enggak capek. Seharian itu sambil nyanyi. Ya, namanya zawamil. Perang juga sama. Tembak-tembakan itu nyanyi. Untuk apa tujuannya? Menumbuhkan kesemangatan. Beda kalau kerja diem aja. Capek kan? Lemes. Baik. Gak semangat. Itu mereka punya zawamil. Adapun zawamil itu gak ada selain di kalangan bangsa Arab. Ini pun hujahnya adalah ketika perang Khandaq. Ketika kaum muslimin apa gali Khandaq mereka punya apa? Tembang. Laulallahu mahtadaina wala hadaina. Terus seperti itu nyanyi-nyanyi. Tujuannya untuk apa? Melepas lelah tadi. Beda ya kerja sambil bernyanyi dengan kerja sambil diam, beda kan? Beda. Itu mereka punya. Dan sebagian pengen mengkiaskan lagu-lagu itu dengan zawamil. Walaupun sebagian mengatakan sudah di hadapan saya mobil dan membolehkan, tapi di akhirnya adalah kesepakatan tidak boleh. Tidak ada zawamil kecuali apa? Bagi bangsa Arab.